Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Al-Usul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Di pertemuan yang lewat telah kita bahas dua kaidah usuliyah, kaidah usul fikih, yaitu al-aslu fil amri al-mutlaq lil wujub, demikian juga al-aslu fil amri al-mutlaq lil fawr, hukum asal perintah yang tidak ada padanya indikator tertentu adalah menghasilkan hukum wajib. Demikian juga hukum asal perintah yang mutlak yang tidak diiringi dengan indikator tertentu adalah wajib untuk segera dilaksanakan. Namun dalam hal ini, ini hukum asalnya, sehingga hukum asal ini bisa berubah pada menghasilkan ketentuan-ketentuan yang lain. Kemarin telah kita baca sebagian, bahasanya di antara ketentuan lain tersebut adalah hukum atau perintah menghasilkan hukum anjuran. Kemudian dicontohkan dengan wa asyhidu idza tabayatum, dan hendaklah kalian mencari saksi jika kalian berjual beli. Maka pada asalnya perintah di sini menghasilkan hukum wajib, namun karena terdapat indikator, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli kuda dari seorang Arab Badui tanpa saksi, maka adanya saksi dalam jual beli hukumnya berubah karena indikator menjadi hukum anjuran. Ya, perlu diketahui keterangan tambahan berkenaan dengan hal ini, sebagian ulama usul fikih memberikan istilah jika anjuran untuk hal-hal yang bersifat duniawi itu diistilahkan dan disebut dengan sebutan irsyad. Anjuran, namun untuk berkenaan dengan hal-hal yang bersifat duniawi itu diberi nama, disebut dengan sebutan al-irsyad. Sehingga wa asyhidu idza tabayatum, perintah di sini adalah lil irsyad. Itu di sebagian kitab-kitab usul fikih. Dan pemahaman atau semacamnya cukup populer beredar di tempat kita, di negeri kita. Ini bahasanya satu hal yang diperintahkan, dan itu perintah anjuran, dan babnya adalah bab masail duniawiyah, ini masalah jual beli, masalah dan yang lain, maka itu lil irsyad, namanya al irsyad. Sedangkan jika perintah anjuran tersebut berkenaan dengan masalah akhirah, maslahat akhirat, maka disebut dengan sebutan nadab. Maka nadab itu untuk masalah akhirat, sedangkan al-irsyad untuk masalah ad-dunya. Dan jika kita perhatikan apa yang dilakukan oleh penulis, yaitu Syaikh Muthaimin di buku ini, Al-Usul min Ilmu Usul, menunjukkan bahasanya nadab dalam istilah beliau itu mencakup al-irsyad. Nadab di sini mencakup al-irsyad. Buktinya karena beliau memberikan contoh untuk nadab, untuk nadab dengan masalah saksi saat jual beli. Dan masalah saksi dalam jual beli adalah min masalihid dunia, adalah maslahat dunia, bukan berkenaan dengan masalah masalah akhirat atau akhirat, atau berkenaan dengan ritual-ritual ibadat. Ya, kemudian yang kedua, bahasanya perintah itu bisa berubah, perintah itu bisa disimpulkan jadi hukum mubah. Wa aktsaru ma yaqa' dzalika, dan yang paling sering terjadi manakala terdapat perintah ba'dal hadri, setelah larangan. Atau jawaban terhadap anggapan, jawaban yang bentuknya berupa kalimat perintah, dan jawaban tersebut ditujukan kepada satu hal yang semula dianggap itu terlarang. Contoh perintah setelah dilarang adalah firman Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu, jika kalian telah tahalul maka silahkan kalian, ya, maka silakan kalian berburu. Nah, perintah untuk berburu di sini lil ibahah, untuk menghasilkan hukum mubah. Li wuqu'i ba'dal hadri, karena dia terletak setelah larangan. Larangan yang kita dapatkan di surat Al-Maidah ayat yang pertama, ghaira muhilis saydi wa antum hurum. Dan kalian tidak menghalalkan buruan, yaitu berburu, sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Maka saat kondisi ihram dilarang berburu. Setelah selesai ihram alias tahalul, diperintahkan untuk berburu. Maka perintah di sini menghasilkan hukum mubah, ini bukan wajib. Contoh yang lain adalah perintah untuk bekerja setelah selesai sholat Jumat. Wa idza qudiyatish sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, di surat Al-Jumu'ah. Dan jika kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka bertebarlah di muka bumi dan fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah rezeki. Maka ada perintah untuk bekerja setelah selesai sholat Jumat. Nah, perintah di sini ini tidak menghasilkan hukum anjuran, ini tidak menghasilkan, apalagi menghasilkan hukum wajib, non menghasilkan hukum mubah. Karena ini adalah perintah setelah dilarang. Larangannya di mana? Larangan untuk jual beli saat terdengar adzan. Wadharul bai', tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah kerja, tinggalkanlah kegiatan cari duit ketika terdengar adzan sholat Jumat. Setelah selesai sholat, maka pergilah kalian cari duit. Nah, maka di sini ada al-amru ba'dal hadri, ada perintah setelah larangan, sehingga menghasilkan hukum mubah. Contoh yang lain yang ketiga, ada perintah setelah larangan adalah berkenaan dengan hubungan suami istri. Allah perintahkan untuk melakukan hubungan suami istri setelah istri itu selesai haidnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika istrimu telah selesai mandi haid, maka datanglah dia, maka kumpulilah dia. Maka ada perintah untuk ngumpuli istri setelah dia selesai haid, kemudian mandi. Ini ada diperintahkan demikian. Perintah di sini bukan perintah wajib, perintah di sini bukan perintah anjuran, dan perintah di sini adalah perintah mubah, diperbolehkan untuk kumpul setelah selesai mandi haid. Karena di sini adalah perintah setelah larangan. Larangannya apa? Larangannya adalah di awal ayat. Mereka bertanya kepadamu anil mahid, tentang haid. Maka katakanlah itu adalah ada fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah hubungan suami istri ketika istrimu dalam kondisi haid. Maka ada larangan hubungan suami istri ketika istri haid, dan setelah istri selesai haid ada perintah untuk melakukan hubungan suami istri. Maka di sini terjadi al-amru ba'dal hadri. Perintah setelah dilarang, diperintahkan setelah sebelumnya dilarang. Dan di sini menghasilkan hukum mubah. Dan kalau kaidah yang diambil oleh Syaikh Ibnu Taimin di sini, kaidah yang diambil, kaidah usuliyah yang dianut oleh Syaikh Ibnu Taimin di sini, al-amru ba'dal hadri itu lil ibahah ghaliban. Satu hal yang diperintahkan, perintah setelah dilarang, maka itu menghasilkan hukum mubah ghaliban biasanya. Dari mana kita simpulkan demikian? Karena beliau mengatakan aktsaru mayoritasnya. Kata-kata mayoritas di sini berarti mengisyaratkan kalau tidak semua. Maka Syaikh Ibnu Utsaimin tidak menganut kaidah al-amru ba'dal hadri lil ibahah titik. Syaikh Ibnu Utsaimin tidak menganut kaidah di sini, di al-usul min ilmu usul, tidak menganut kaidah al-amru ba'dal hadri lil ibahah titik. Tidak demikian. Namun kaidah yang beliau anut, al-amru ba'dal hadri lil ibahah ghaliban, seringnya, biasanya, kebanyakannya. Karena yang patut kita garis bawahi dan patut kita cermati, beliau mengatakan wa aktsaru ma yaqa'u dzalik, dan yang paling sering hal tersebut terjadi. Beliau mengatakan paling sering, berarti tidak dalam semua keadaan. Maka di keadaan-keadaan tertentu, di keadaan-keadaan tertentu, maka boleh jadi tidak menghasilkan hukum mubah. Di sikon-sikon tertentu tidak menghasilkan hukum mubah, namun boleh jadi hukumnya mustahab, boleh jadi hukumnya wajib, dan seterusnya. Maka kaedahnya adalah kaedah aghlabiyah, kaedah seringnya. Ini kaedah seringnya. Dan jika kita tidak ingin yang ghaliban, namun gimana kaedah yang mencakup semua, baik kondisi ghaliban, kondisi mayoritas, ataupun kondisi minoritas, maka kaedah yang tepat adalah al-amru ba'dal hadri itu anal amru atau inal amru ba'dal hadri yarudu asyai' ila hukmi asabik qabla al-hadri. Kalau tidak ingin kaidahnya kaidah ghaliban, maka kaidah tentang al-amru ba'dal hadri, hal yang diperintahkan setelah dilarang, adalah sesungguhnya perintah setelah adanya larangan, maka perkara tersebut kembali kepada ila hukmi as-sabiq, kepada hukumnya yang terdahulu, qoblal hadri, sebelum dilarang. Maka jika sebelum dilarang hukumnya mubah, maka perintah setelah larangan hukumnya mubah. Jika sebelum dilarang hukumnya anjuran, maka perintah setelah larangan hukumnya adalah dianjurkan dan seterusnya. Nanti kalau pakai kaidah ini, maka tidak perlu ada istilah ghaliban. Karena semuanya demikian keadaannya. Nah, apa hukum jual beli, cari duit kerja sebelum dilarang, yaitu sebelum terdengar adzan? Maka hukum dasarnya mubah. Meskipun boleh jadi ada yang mustahab, ada yang wajib, tergantung keadaan orangnya. Namun hukum dasarnya mubah. Maka perintah cari duit, perintah bekerja setelah selesai sholat Jumat, kembali kepada hukum jual beli dan kerja dan cari duit sebelum adzan Jumat, yaitu hukum dasarnya adalah mubah atau mustahab atau wajib, tergantung kondisi orang tersebut. Kemudian kemarin kita sampai poin tiga sekarang ya. Sekarang poin tiga. Ya, kemudian poin yang ketiga di antara makna tambahan yang ada dalam perintah adalah at-tahdid, ancaman. Sudah ini ya. Kemudian wa yakhruju al-amru 'anil fawriyah ila taraqi. Ya, perintah itu bisa keluar dari hukum segera kepada taraqi, bisa ditunda ketika ada indikator yang menunjukkan demikian. Contohnya adalah qadha puasa Ramadan. Qadha puasa Ramadan satu hal yang diperintahkan, namun dalil dalilu, terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu boleh taraqi, boleh nanti-nanti, tidak harus segera. Dalilnya, indikator yang membelokkan dari segera menjadi boleh nanti-nanti adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadhana. Saya punya utang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu, aku tidak mampu untuk mengqadanya, illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Wa dzalika, dan hal tersebut, limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kesibukan melayani dan mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana at-ta'khiru muharraman, seandainya menunda-nunda qada itu hukumnya haram, ma'ukirat alaihi Aisyatu radallahu anha, maka Ibunda Aisyah tidak akan dibiarkan melakukan apa yang beliau lakukan. Malayatiu, kemudian kaidah atau kemudian poin bahasan berikutnya, malayatimu al-ma'muru illa bihi. Tentang hal-hal yang layatimu al-ma'muru, tidaklah terwujud pelaksanaan hal yang diperintahkan illa bihi, kecuali dengannya. Hmm? Idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi 'ala syai'in, maka jika untuk bisa melaksanakan satu hal yang diperintahkan itu tawaqqafa, tergantung terhadap, tergantung dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi diperintahkan. Jika hal yang diperintahkan itu wajib, maka hal yang menjadi, maka syai' tersebut menjadi wajib. Dan jika hal yang diperintahkan itu mandub, maka sesuatu yang dia menjadi syarat terlaksananya, satu hal yang mandub, hukumnya juga mandub. Misalnya wajib, misal atau contoh untuk yang wajib, menutup aurat itu hukumnya wajib. Dan menutup aurat ini yang hukumnya wajib tidak bisa terlaksana dan tidak bisa kita laksanakan kecuali dengan membeli pakaian. Karena dzalika syira'u wajiban, maka membeli pakaian hukumnya wajib. Ya, maka satul aurat, menutup aurat, idza tawaqqafa, jika tergantung pelaksanaan bisa dilaksanakannya, perintah menutup aurat itu tergantung ala syira'i thawbin, membeli kain, maka membeli kain, membeli pakaian hukumnya wajib. Contoh untuk al-mandub, untuk hal yang dianjurkan adalah memakai parfum bagi laki-laki yang mau pergi sholat Jumat. Fa'idha tawakofa, maka jika ini bergantung kepada membeli parfum, maka membeli parfum hukumnya mandub. Wahadil qa'idah, dan qa'idah ini adalah fiddimni, bagian dari qa'idah yang lebih luas, a'am, yaitu qa'idah yang mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid, sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Jika tujuannya wajib, maka sarana pelaksanaan yang wajib hukumnya wajib. Fawasailul ma'murat, maka sarana untuk pelaksanaan hal-hal yang diperintahkan hukumnya diperintahkan. Demikian juga sarana untuk terjumus dalam hal-hal yang terlarang, hukumnya terlarang. Maka di sini ada kaidah umum dan ada kaidah turunan. Kaidah umumnya al-wasail laha ahkamul maqasid, sarana itu tergantung hukum tujuannya. Sedangkan kaidah turunannya, maka bisa kita pastikan kaidah turunannya adalah empat. Dan ini berlaku untuk sarana-sarana yang mubah. Maka kaidah turunannya ada empat. Man la yatimul wajibu ila bi fa huwa wajib. Man la yatimul mandubu ila bihi fa huwa mandubun. Man la yatimul makruhu ila bihi fa huwa makruhun. Man la yatimu al muharramu illa bihi fawa muharramun. Maka malayatimu, kita ambil misalnya satu kaidah, malayatimul wajibu ila bi fawa wajib. Semua sarana, terjemah bebasnya, terjemah enaknya, semua sarana untuk bisa dilaksanakannya satu hal yang hukumnya wajib, itu hukumnya wajib. Maka melakukan dan mengambil sarana tersebut hukumnya wajib, karena dia adalah sarana satu-satunya, sarana satu-satunya untuk bisa melaksanakan sesuatu yang hukumnya wajib. Maka melaksanakan dan mengambil sarana tersebut hukumnya wajib. Ketika beli pakaian itu adalah sarana satu-satunya untuk bisa tutup aurat, maka beli pakaian hukumnya wajib. Karena menutup aurat hukumnya wajib. Itu, namun ini satu-satunya untuk kasus tertentu, untuk kondisi tertentu. Untuk kondisi orang lain boleh jadi tidak demikian. Untuk dia menutup aurat itu banyak jalannya. Boleh jadi beli pakaian, boleh jadi menerima hadiah dan pemberian, boleh jadi dapat warisan, warisannya pakaian, warisan bapaknya, banyak celana panjang dan sarung. Dan pakaian pakaian ini termasuk harta warisan. Jangan dikira harta warisan itu harus yang nilainya besar-besar. Harus kemudian duit dalam jumlah yang besar, kemudian tanah, rumah. Nah, bukan demikian harta warisan. Harta warisan itu semua harta, semua yang ada nilainya. Nih, semua yang ada nilainya, boleh jadi piring, boleh jadi sendok, itu ada nilainya kan, dijual, ada nilainya. Siring, sendok, kemudian sandal, sepatu, sarung, itu juga bagian dari bagian dari warisan. Maka untuk sebagian orang beli pakaian bukan sarana satu-satunya. Kalau dia bukan sarana satu-satunya, apakah kemudian termasuk dalam kaidah mal yatimul wajibu illa bi fa wajib? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena untuk bisa melaksanakan yang wajib, dia bisa punya banyak pilihan. Beli sarung bisa, beli pakaian bisa, nerima hadiah bisa. Ada yang ngasih kok. Cuma dia mau nerima ataukah tidak. Ngambil warisan bisa. Maka ini tidak menjadi satu, maka tidak berlaku padanya mala yatimul wajibu ila bihi. Ini berlaku untuk sarana satu-satunya. Demikian juga untuk mala yatimul mandubu ila bihi. Ini berlaku manakala itu sarana satu-satunya. Kalau ada banyak pilihan maka tidak berlaku. Untuk bisa pakai parfum, maka jika itu sarana satu-satunya adalah parfum untuk sholat Jumat, jika sarana satu-satunya adalah beli, maka beli hukumnya mandub. Non, jika itu bukan satu-satunya, karena ternyata ada parfum umum di wisma atau ada parfum umum di masjid, berarti bukan sarana satu-satunya. Apakah membeli hukumnya mandub? Nah, karena itu bukan sarana satu-satunya. Namun perlu diketahui untuk sarana hal yang makruh dan sarana yang haram, maka tidak disyaratkan satu-satunya, namun semua. Semua sarana menuju hal yang haram, hukumnya haram. Semua sarana menuju hal yang haram, hukumnya haram. Semua sarana menuju hal yang makruh, hukumnya makruh. Semua sarana yang mubah, semua sarana yang pada dasarnya mubah, namun dia menjadi sarana untuk hal yang haram, maka semuanya haram. Tapi kalau untuk al-wajib dan al-mandub, maka dia itu mengikuti kaidah hukmul masail hukmul maqasid. Kalau dia satu-satunya, tidak ada cara yang lain dan tidak ada pilihan yang lain. Namun untuk sarana menuju larangan, sarana menuju hal yang makruh, atau sarana menuju hal yang haram, maka semua sarananya hukumnya haram. Pacaran hukumnya haram. Maka sarana menuju pacaran, semua sarananya hukumnya haram. Kirim SMS tausiah, nah hukumnya haram. Nah, jika itu sarana menuju pacaran. Kemudian pura-pura kemudian salah nomor, salah pencet, nah, hukumnya haram. Jika itu sarana menuju hal yang haram, maka semua sarananya. Dan di sini satu hal yang wajib untuk dibedakan antara mal la yatimul wajibu sama mal la yatimul wujubu. Ada mal la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Semua sarana satu-satunya untuk bisa dilaksanakannya satu hal yang hukumnya wajib, itu hukumnya wajib. Maka jika menikah itu adalah sarana satu-satunya untuk terhindar dari zina, maka menikah untuk si A itu hukumnya wajib. Non jika itu bukan sarana satu-satunya, untuk dia banyak sarananya. Untuk terhindar dari zina, sibuk ngaji bisa, nikah bisa. Nah, ada sibuk ngaji juga bisa, pagi, siang, sore, malam ngaji, maka enggak mikirkan macam-macam semacam itu. Nah, maka wajibkah menikah untuknya? Jawabnya enggak wajib. Karena itu bukan sarana satu-satunya. Nah, maka itu mala yatimul wajibu ilabi. Semua sarana satu-satunya untuk bisa terlaksananya satu kewajiban, itu hukumnya wajib. Nah, banyak orang tidak bisa membedakan dengan satunya lagi. Mal la yatimul wujubu ila bihi falaysa biwajib. Semua sarana untuk adanya hukum wajib, maka mewujudkan sarana tersebut tidak wajib. Maka bedakan antara sarana melaksanakan hal yang wajib dan sarana untuk adanya hukum wajib. Bedakan dua hal. Sarana melaksanakan sesuatu yang sarana untuk pelaksanaan. Ini babnya bab pelaksanaan. Kemudian ada sarana untuk adanya hukum. Maka ada hukum wajib bayar zakat itu manakala telah sampai nisab. Itu sarana untuk adanya hukum wajib. Bukan sarana sampai nisab adalah sarana untuk adanya hukum wajib, bukan sarana pelaksanaan kewajiban. Oleh karena itu orang yang punya kambing 39 ekor, dia tidak memiliki kewajiban untuk beli kambing satu lagi biar 40 sehingga terkena hukum wajib berzakat. Tidak ada kewajiban dia untuk beli seekor kambing supaya genap sampai nisab. Kenapa? Karena ini adalah beli seekor kambing ini adalah sarana untuk adanya hukum wajib. Lain halnya dengan distribusi zakat. Siapa yang punya kambing 40 ekor, dia kena kewajiban zakat seekor kambing. Dan zakat seekor kambing tersebut tidak bisa terlaksana kecuali bisa dia berikan kepada fakir miskin, kecuali dengan nyewa pick up. Ya, dia perlu nyewa mobil pick up untuk membawa seekor kambing yang menjadi kewajiban dia untuk dia berikan kepada seorang miskin. Maka jika itu sarana satu-satunya, harus nyewa mobil pick up. Gojek gak mungkin. Gak ada pilihan kecuali harus sarana pick up. Becak gak ada. Sarana satu-satunya nyewa pick up agar seekor kambing yang itu menjadi kewajiban dia untuk dia salurkan ke fakir miskin bisa sampai ke rumahnya fakir miskin. Maka nyewa pick up hukumnya wajib. Bedakan antara menggenapkan nisab dengan nyewa pick up dalam kasus ini. Kalau menggenapkan nisab itu mala yatimul wujubu ila bihi. Hukum wajib itu tidak ada kecuali adanya genapnya nisab. Hukum wajib tidak ada. Sedangkan mala yatimul wajibu ila bihi, pelaksanaan kewajiban itu enggak akan ada. pelaksanaan kewajiban bayar zakat itu tidak ada di dunia nyata. Kecuali dengan nyewa pickup, maka nyewa pickup hukumnya wajib. Nah, sebagian orang tidak bisa membedakan antara hal ini, antara mala yatimul wajibu ila bihi dengan mala yatimul alwujubu ila bihi. Oleh karena itu, sebagian motivator untuk kemudian jadi pengusaha, untuk kemudian sukses jadi pengusaha, sebagian mereka mengatakan orang Islam wajib jadi orang kaya. Dalilnya mala yatimul wajibu ila bihi fa wajib. Nah, orang Islam harus kaya karena ada kewajiban bayar zakat. Dan orang itu tidak ada kewajiban bayar zakat kalau dia tidak kaya. Maka jadi orang kaya hukumnya wajib. Ini tidak benar. Karena menjadi orang kaya itu bukan mala yatimul wajibu. Namun mala yatimul wujubu. Menjadi orang kaya itu bukan masuk bagian dari mala yatimul wajibu. Namun mala yatimul wujubu ilabi. Falaisa biwajib. Maka hukum kemudian perkataan sebagian orang-orang Islam harus kaya, kemudian dicomoklah kaidah usuliyah malayatimul wajibu ila bihi atau kaidah fiqhiyah malayatimul wajibu ila bihi fawajib, maka ini menempatkan kaidah tidak pada tempatnya, dan ini sebabnya karena tidak faham kaidah, tidak kemudian faham apa yang dimaksudkan oleh kaidah secara benar dan tepat. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.